Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwan fillah qawlani wa qawlakumullahu jami'an. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan risalah Mandhumah Al-Ha'iyah karya Imam Abdullah Abu Bakr bin Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu taala. Kita memasuki bait yang ke-28. قال رحمه الله تعالى ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح ولا تك janganlah engkau menjadi seorang murji'ah لعوبا بدينه yang bermain-main dengan agamanya. Ala ketahuilah, innamal murji, sesungguhnya murji'ah itu, yamzahu bidini yamzahu, sesungguhnya murji'ah itu bidini yamzahu, mereka bersenda gurau dalam agama. Di bait yang ke-28 ini, An-Nadhim rahimahullahu taala setelah sebelumnya menyinggung tentang kelompok Khawarij, kali ini menyinggung tentang sebuah kelompok yang disebut dengan Murji'ah. Dan di bait ini An-Nadhim rahimahullahu taala menyebut Murji'ah sebagai kelompok yang bermain-main dan bersenda gurau dalam agama. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena salah satu ucapan mereka adalah la yadurru ma'al iman dhanbun, dosa sama sekali tidak berpengaruh terhadap kebenaran iman. Kemaksiatan sama sekali tidak mempengaruhi keimanan. Ini salah satu ucapan mereka. Yang ucapan ini tentu saja tidak bisa diterima, jangankan oleh nas kitabullah dan sunnah Rasulullah, oleh akal pun, akal yang sehat tentunya, tidak dapat diterima. Karena itulah mereka disebut sebagai kelompok yang cenderung bermain-main dan bersenda gurau dalam hal urusan agama. Murji'ah itu berasal dari kata irja. Irja artinya at-takhir, mengakhirkan. Kelompok itu disebut sebagai kelompok murji'ah karena mengakhirkan amalan dari iman, atau dengan kata lain mengeluarkan amal dari keimanan. Mereka mengatakan al-amalu laisa juz'un minal iman. Amal itu bukanlah merupakan bagian dari iman. Kemudian Murji'ah terpecah menjadi empat kelompok, empat golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang mengatakan al-imanu ma'rifatun faqat. Iman itu hanyalah sekedar ma'rifah. Jadi kalau seseorang sudah ma'rifah, mengenal Allah, itu sudah cukup. Dinyatakan sebagai seorang mukmin. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua mengatakan bahwa iman mujarradut tasdiq. Iman itu cukup sekedar membenarkan saja. Kalau seseorang sudah membenarkan tentang adanya Allah misalnya, itu sudah cukup dikatakan sebagai seorang mukmin, walaupun amalannya jauh dari pembenaran yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga Golongan yang ketiga dari golongan Murji'ah, dari kelompok Murji'ah, adalah mereka yang mengatakan iman mujarradun nutq. Iman itu sekedar ucapan saja. Kalau seseorang sudah mengatakan saja beriman, maka itu sudah cukup, walaupun melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Yang penting kalau dia mengatakan saya beriman, saya mukmin, maka dihukumi sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya. Kemudian golongan yang terakhir, yang keempat, adalah golongan yang mengatakan bahwa iman mujarradun nutq wal i'tiqad. Iman itu sekedar diucapkan dan diyakini. Diucapkan dan diyakini saja. Dari keempat golongan, kalau kita mau bicara mana yang lebih mending, maka yang terakhir ini yang lebih mending, ya. Bahwa iman itu sekedar diucapkan oleh lisan dan diyakini oleh hati. Para ulama banyak mengatakan bahwa kelompok atau golongan yang keempat ini disebut murji'atul fuqaha, ya. Murji'atul fuqaha. Karena bahayanya kelompok ini dalam hal pemahaman mereka terhadap keimanan, maka An-Nadhim rahimahullah di sini mewanti-wanti kita agar jangan sampai kita punya pemahaman seperti pemahaman Murji'ah yang cenderung bermain-main, bersendagoro dalam hal agama. Baik, berikutnya yang ke-29. Wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabi musarrahu. Dan katakanlah bahwa sesungguhnya iman itu qawlun wa niyyatun, adalah ucapan dan niat, wa fi'lun serta perbuatan, ala qawlin nabi musarrahu. Hal itu berdasarkan atas ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, musarrahu, yang jelas. Pada bait yang ke-29 ini, An-Nadhim rahimahullahu taala, Imam Abdullah Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani, ingin menjelaskan kepada kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal keimanan. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman terdiri dari tiga rukun. Ya, terdiri dari tiga rukun. Yang pertama, i'tiqadun bil qalbi, keyakinan di dalam hati. Kemudian yang kedua, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Dan yang ketiga, amalun bil jawarih, amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Ini yang dimaksud oleh al-muallif rahimahullah, bahwasannya iman itu qaulun wa niyatun wa fi'lun. Qaulun bil lisan, niat yang dimaksud adalah i'tiqadun bil qalbi, wa fi'lun amalun bil jawarih. Kemudian Al-Nadhim mengatakan bahwa dasarnya yang menunjukkan bahwa iman itu ucapan lewat lisan, keyakinan lewat hati, dan perbuatan lewat anggota badan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qaulin nabi musarrahu, sabda nabi yang jelas dalam hal ini. Antara lain hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 73 cabang. Fa'alaha qaulun la ilaha illallah, wa adnaha imatatul ada alit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Rasulullah SAW, iman ada 73 cabang. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendahnya menghilangkan gangguan dari jalan. Lalu yang terakhir, Nabi mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Haya, sifat malu, adalah merupakan bagian dari iman. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kalau keimanan itu terdiri dari tiga rukun. Ucapan lewat lisan, i'tiqad bil qalbi, dan amalan melalui perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Yang pertama ucapan, yaitu ucapan la ilaha illallah. Kemudian menghilangkan gangguan dari jalan. Ini termasuk dalam perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Kemudian malu. Malu termasuk dari amalan hati. Ya. Malu termasuk dari amalan hati. Nah. Kemudian dalam riwayat lain Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara gamblang kalau amalan itu masuk ke dalam bagian dari iman. Nabi ketika itu berkata kepada utusan dari Abu Qais, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amurukum bi arba. Aku perintahkan kepada kalian untuk melakukan empat hal. Di antara empat hal itu adalah al-iman billah, beriman kepada Allah. Hal tadruna mal iman billah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Kemudian Rasulullah menjelaskan, iman kepada Allah adalah syahadat la ilaha illallah. Kemudian iqamus shalah, menunaikan shalah, wa itauz zakat, mengeluarkan zakat, wa shaum ramadan, dan shaum di bulan Ramadan, wa antu'tu min maghanim al-khums, dan hendaknya kalian memberikan seperlima dari ghanimah. Ya. Nah, semua yang disebutkan tadi adalah amalan-amalan. Semua yang disebutkan tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan amalan. Ini menunjukkan bahwa amalan masuk dalam bagian dari iman. Nabi bertanya kepada utusan tersebut, apakah kalian tahu tentang keimanan? Kemudian Nabi menjelaskan, iman itu diantaranya adalah syahadat la ilaha illallah, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian shaum. Sholat, zakat, shaum ini jelas ya, hubungannya dengan amalan yang dilakukan oleh anggota badan kita. Untuk itulah An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ala qaulin nabi musarrah. Iman atau amal perbuatan ini masuk dalam bagian iman berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas dalam hal ini. Selanjutnya, bait yang ke-30. Wa yanqusu turan bil ma'asi bi ta'atihi yanmi wa fil wazni yarjahu bi ta'atihi yanmi wa fil wazni yarjahu wa yanqusu dan wa yanqusu tawran dan terkadang berkurang. Apa yang berkurang? Keimanan bil ma'asi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa taratan dan terkadang bi ta'atihi dengan ketaatan kepada Allah yanmi akan bertambah berkembang. Wa fil wazni yarjahu kemudian dalam timbangan yarjahu akan menguat. Ketika iman itu bertambah maka otomatis dalam timbangan itu akan menguat dalam timbangan amal kebaikan. Pada bait yang ke-30 ini An-Nadhim rahimahullah Imam Abdullah Abu Bakar bin Abi Dawud ingin menjelaskan kepada kita bahwa iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang dan menguat atau kadang-kadang menguat, kadang-kadang melemah. Iman bertambah dan berkurang, kadang-kadang menguat dan kadang-kadang melemah. Inilah yang dimaksud wa yanqusu turan bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi. Kadang-kadang mengurang iman itu dengan kemaksiatan dan kadang-kadang dengan ketaatan terhadap Allah dapat bertambah. Ya. Tentang bertambahnya iman dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya di surat At-Taubah ayat yang ke-124, fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambahlah keimanan mereka. Ada kata-kata bertambah keimanan mereka. Kemudian juga dalam firman yang lain, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Maka akan bertambahlah keimanan mereka. Adapun tentang berkurangnya iman, ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bi lisani, wa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Jika belum mampu, maka rubah dengan lisannya. Jika belum mampu, maka rubah dengan hati. Dan itulah selemah-lemah iman. Bahkan menurut para ulama, ayat-ayat menggambarkan tentang bertambahnya iman dalam Al-Quran ini secara otomatis menunjukkan kalau kadang-kadang iman itu bisa berkurang. Maka sekali lagi, dalam bait ini An-Nazim rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal keimanan, di mana kalau disimpulkan menjadi dua hal. Yang pertama, bahwa iman adalah qaulun wa niyatun wa fi'lun. Qaulun wa niyatun wa fi'lun, atau qaulun wa i'tiqadun wa fi'lun. Yang pertama. Kemudian yang kedua, iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kalau iman itu qaulun wa i'tiqadun wa fi'lun, ini sebagai bantahan terhadap kelompok Murji'ah. Terhadap kelompok Murji'ah yang mereka tidak memasukkan amal ke dalam bagian iman. Tadi sudah kita jelaskan bahwa mereka terbagi menjadi empat golongan. Kemudian ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu bertambah dan berkurang, ini menjadi bantahan terhadap kelompok Khawarij, kemudian Mu'tazilah, kemudian Murji'ah sekaligus. Khawarij, Mu'tazilah, dan Murji'ah. Karena mereka Khawarij dan Murji'ah atau Mu'tazilah mengatakan kalau iman itu syai'un wahidun, iman itu hanya satu tingkatan saja. La yazid wala yanqus, tidak bertambah, tidak juga berkurang. Seperti halnya orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwa kekafiran itu satu tingkatan. Kalau tidak kafir, maka mukmin. Kalau tidak mukmin, maka kafir. Yang benar adalah sekali lagi apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa iman bertambah. Disebutkan dalam bait ini, bertambah dengan ketaatan. Ketaatan yang dilakukan terhadap Allah Azza wa Jalla. Agar supaya keimanan kita bertambah, maka hendaknya kita memperhatikan segala hal, segala sebab yang bisa membangkitkan kuatnya keimanan atau bertambahnya keimanan. Seperti diantaranya mentadaburi Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tafakkur terhadap ayat-ayat Allah, mempelajari sejarah Rasulullah, bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak hal lagi yang lainnya. Yang pasti segala perkara yang masuk dalam bingkai ketaatan terhadap Allah itu mampu untuk meningkatkan keimanan. Ya. Kemudian disebutkan di sini bahwa keimanan berkurang dengan adanya kemaksiatan. Ini juga menjadi tuntutan tersendiri bagi kita untuk menjauhi segala hal yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menghindar dari godaan-godaan setan, kemudian juga dari fitnah dunia. Ya. Karena ini juga berbahaya. Kemudian terakhir An-Nawawi mengatakan wa fil wazni yarja'u. Dalam timbangan ketika iman itu menguat, maka timbangan tersebut akan bertambah. Maksudnya timbangan kebaikan. Ya. Ini mengisyaratkan kepada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Al-A'raf. Ayat yang ke-8, faman taqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bait berikutnya. Bait yang ke-31. Qala wada' anka ara'ar rijal wa qawluhum fa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu. Wada' dan tinggalkanlah angka olehmu, atau bisa juga jauhkan darimu, ara'ar rijal, pendapat-pendapat manusia, wa qawluhum, dan ucapannya. Fa qawlu rasulillah azka wa ashrahu, karena ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu lebih bersih, wa ashrahu, dan lebih menenangkan hati atau melapangkan hati. Pada bait ini An-Nawawi rahimahullah, Imam Abdullah Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani memberikan peringatan yang keras atau tahdir, ya, dari mengikuti pendapat manusia. Tahdir, peringatan yang keras dari mengikuti pendapat manusia. Jangan sampai akidah kita, agama kita, ya, dibangun di atas pendapat manusia. Tapi yang benar, yang seharusnya adalah kita bangun akidah kita, agama kita di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibangun di atas bimbingan Rasulullah, karena bimbingan Rasulullah itu lebih bersih, ya, lebih murni, dan lebih melapangkan hati. Nah, banyak penukilan dari kalangan para salaf yang mereka memberikan peringatan dari bahayanya mengikuti pendapat manusia. Seperti misalnya ucapan sahabat Umar ibn Khattab. Apa kata sahabat Umar? Iyakum wa ashabur ra'i. Hati-hati kalian dari mereka-mereka yang mengikuti ra'i, logika. Fa innahum a'da'ud din. Karena sesungguhnya mereka itu musuh agama. Ya. Orang-orang yang cenderung mengedepankan logikanya, cenderung mengedepankan pendapat pribadinya, mereka dicap sebagai musuh agama. Kenapa dicap sebagai musuh agama? Karena mereka inilah yang akan menghancurkan din, menghancurkan agama. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib dalam ucapannya yang masyhur, beliau mengatakan lau kana dinu birra'i lakana mashu batinil khuf aula min mashi zahirihi. Kata beliau, seandainya agama itu dibangun di atas logika, dibangun di atas pendapat, niscaya yang seharusnya, niscaya khuf itu seharusnya diusap bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Tapi karena agama betul-betul dibangun di atas bimbingan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka justru diperintahkan untuk mengusap khuf itu bagian atasnya. Dan kita harus sami'na wa ata'na, ya, mendengar dan taat. Ini sebagai bukti kalau agama itu tidak dihasilkan dari pemikiran manusia. Agama itu bukan kesimpulan logika atau akal, tetapi benar-benar murni sebagai wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kemudian disampaikan kepada kita. Kemudian juga ada ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala yang juga masyhur, alaika bil athar, hendaknya engkau berpegang teguh dengan athar, jejak ya, salafus soleh, wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia itu mengusirmu, wa iyyaka wa ara ar-rijal, dan hati-hati kamu dari pendapatnya manusia, wa in zahrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghiasinya ya, dengan keindahan. Fa innal amra yanjali wa anta ala tariqin mustaqim, karena sesungguhnya ya, perkara agama itu jelas, wa anta ala tariqin mustaqim, dan engkau benar-benar berada di jalan yang lurus. Karena itu untuk menyelamatkan agar agama kita tidak terpengaruh oleh adanya pendapat-pendapat atau logika buatan manusia, maka yang harus kita lakukan adalah ittiba'ul athar, mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Maka dikatakan di sini, faqaulu Rasulillah azka wa asrahu, ucapan Rasul itu lebih bersih, wa asrahu, dan lebih menenangkan hati atau melapangkan hati. Artinya inilah yang akan menyelamatkan kita, bukan ara rijal, pendapat atau logika manusia. Baik, setelahnya yang ke-32, wala taku min qaumin talhu bidinihim faqatan fi ahli alhadisi wa taqdahu, wala taku min qaumin talhu bidinihim, janganlah engkau termasuk ke dalam suatu kaum, talhu bidinihim, yang mereka menjadikan agamanya sebagai permainan saja. Janganlah engkau tergolong atau termasuk dari suatu kaum, talhu bidinihim, yang mereka menjadikan agamanya ini sebagai permainan saja. Yang dimaksudkan oleh An-Nadhim di sini, kaum yang menjadikan agama sebagai permainan adalah ahlul bidah, ahlul ahwa, ahli bid'ah, kemudian ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, ahlul fusuq, ahlul fujur, orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, itu masuk semua ke dalam golongan yang bermain-main atau menjadikan agamanya sebagai permainan. Fakata'an fi ahlil hadisi wa taqdah, yang akan menyebabkanmu mencela ahlul hadis, wa taqdahu, dan menjelekannya. Sekali lagi, janganlah engkau termasuk ke dalam golongan suatu kaum yang mereka menjadikan agamanya sebagai permainan. Karena akan mengakibatkan engkau mencela ahli hadis dan menjelekannya. Seperti yang banyak dinukil dari ucapan para salaf, diantaranya tanda-tanda ahli bid'ah adalah mereka al-waqi'ah fi ahli hadis wal athar, mencela ahli hadis dan athar. Jika kita menjumpai atau melihat ada orang yang mencela ahli hadis, maka ketahuilah bahwa dia termasuk dalam golongan ahlul ahwa. Karena itu kita harus hati-hati ya, agar jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang justru mencela ahlul hadis dan menjelekannya. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang firqatun najiyah, siapakah mereka? Imam Ahmad menjawab, in lam yakun ahlul hadis fala adri manhum, jika bukan ahli hadis maka aku tidak tahu siapa lagi mereka itu. Artinya bahwa ahlul hadis adalah firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Berikutnya bait yang terakhir. Bait yang terakhir, bait yang ke-32. 33. idza i'taqadta ad-dahra ya saha hadhihi. Atau idma taqadta dahra ya saha hadhihi fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu. Idma taqadta, selama engkau meyakini dahra sepanjang hidupmu, selama engkau meyakini sepanjang hidupmu, ya saha, wahai ya sahi, ya, wahai sahabatku. Sekali lagi, idza ma'taqadta ad-dahra ya sahi hadhihi, selama engkau meyakini akidah ini sepanjang hidupmu, ya sahi, wahai sahabatku. Ya sahi maksudnya wahai sahabatku. Fa anta ala khairin, maka engkau ada di atas kebaikan. Tabitu wa tusbihu, saat ada di malam hari ataupun ketika berada di pagi hari. Ya. Ini bait yang terakhir. Maksudnya An-Nazim rahimahullah ingin menegaskan kepada kita, kalau kita meyakini apa yang sudah disebutkan sebelumnya, keyakinan ahli sunnah wal jamaah sepanjang hidup kita, maka kita akan berada di atas kebaikan di malam hari ataupun di siang hari. Tapi itu waktu subuh, saat kita tidur ataupun kita bangun lagi dari tidur, ya, kita akan senantiasa berada di atas kebaikan kalau kita betul-betul meyakini dan mengamalkan apa yang menjadi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Dan dari ucapan An-Nazim ini juga menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk mengetahui keyakinan atau akidah ahlu sunnah wal jamaah, kemudian kita menjaganya, mengetahui akidah ahlu sunnah wal jamaah, mengamalkannya, kemudian menjaganya. Niscaya kita akan berada di atas kebaikan sepanjang hayat kita. Dan tentu saja tidak lupa kita pun memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan keistiqomahan di atas akidah yang benar sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membawa akidah yang benar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yang akan selamat, yang akan bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah siapa yang datang ke hadapannya dengan membawa akidah yang benar, hati yang bersih, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Inilah penutup dari mandumah al-ha'iyah. Dengan demikian alhamdulillah kita sudah selesai atau menyelesaikan pembahasan kitab mandumah al-ha'iyah. Semoga segala hal yang sudah kita pelajari tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, untuk kemudian tumbuh rasa khasyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga melahirkan amalan yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.